muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu pembahasan hadis yang ke-1158. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1159. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat ya Rasulullah inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina wa qad balagha ma yablughu ar-rijal faqal ardi'ihi tahrumi alayh. Rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat, Sahlah bintu Suhail datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina, sesungguhnya Salim maulanya Abu Hudzaifah bersama kami di dalam rumah kami. Faqad balagha ma yablughu ar-rijal, dan sungguh dia telah balig sebagaimana balignya orang laki-laki yang sudah balig. Faqala ardi'ihi tahrumi alaih, maka Nabi bersabda, susui dia, tahrumi alaih, kamu haram bagi dia. Rawahu Muslim. Haram apa hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, Sahla bintu Suhail datang kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim maulanya Abu Hudzaifah bersama kami di dalam rumah kami, dan sungguh dia telah balik sebagaimana baliknya orang-orang yang sudah balik. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, engkau haram bagi dia. Artinya engkau menjadi mahram bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Sahlah bintu Suhail ini adalah istrinya Abu Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahlah bintu Suhail, istri dari Abu Hudzaifah bin Al-Yaman, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Maka Sahlah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim maulanya Abu Hudzaifah. Maula sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu budak yang dimerdekakan. Sesungguhnya Salim maulanya Abu Hudzaifah. Salim maulanya Abu Hudzaifah. Salim budak yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Tinggal bersama kami di dalam rumah kami. Salim yang tadinya adalah maulanya Abu Hudzaifah, kemudian diangkat oleh Abu Hudzaifah diangkat oleh Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah suaminya Sahla bintu Suhail diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak sama seperti anak karena nasab. Salim maulanya Abu Hudzaifah ini diangkat oleh Abu Hudzaifah sebagai anak seperti anak karena nasab. Jadi sama seperti anak kandungnya. Dan ini suatu hal yang biasa dilakukan di masa jahiliyah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan mengangkat Zaid bin Haritha sebagai anaknya. Kemudian hal itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengangkatan anak. Mengangkat anak seperti anak karena nasab ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak yang nasabnya dinasabkan kepada dirinya, itu tidak diperbolehkan, dihapus. Lah, dulu ketika anak itu diangkat sebagai anak seperti nasab, sebagaimana Salim diangkat sebagai anaknya Abu Hudzaifah sehingga sama seperti anaknya sendiri, itu biasa keluar masuk rumah, hidup dalam satu rumah seperti anaknya sendiri. Hidup bareng dengan istrinya Abu Hudzaifah, saling melihat sebagaimana anaknya sendiri. Kemudian itu dihapus. Tidak ada lagi anak angkat. Anak angkat tetap sebagai anak orang lain. Ketika tidak ada hubungan nasab, ya dia bukan sebagai kerabat, enggak memiliki hubungan rahim. Ketika anak itu bukan sebagai mahram, tetap bukan sebagai mahram. Panggilannya juga harus dikembalikan kepada ayahnya sendiri. Nah, kemudian setelah jelas bagi Abu Hudzaifah dan juga istrinya Sahla bintu Suhail, telah jelas hukum di dalam syariat bahwasannya susuan itu tidak berpengaruh, tidak memiliki hukum susuan kecuali jika susuan itu terjadi pada waktu tertentu. Ketika masih di usia anak-anak, maka Sahla bintu Suhail, istrinya Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya Salim maulanya Abu Hudzaifah, ya, yang itu bukan anak kami, itu tinggal serumah dengan kami, tinggal serumah, tinggal di dalam rumah. Ini adalah permasalahan. Sehingga sepertinya Sahla bintu Suhail ini meminta solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan problem, ya, kemudian meminta solusinya apa. Anak sudah balik, bukan mahram, ya, bukan sebagai anak, tinggal dalam satu rumah. Mesti akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat. Saling melihat, kemudian berkholwat, dan yang lainnya. Itu muskilah, itu permasalahan. Itu problem. Yang Sahlah bintu Suhail meminta solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dengan beliau bersabda, ardhihi, susuilah dia, susuilah Salim olehmu, nanti dia akan menjadi mahram bagi kamu. Niscaya kalau engkau menyusui Salim, kamu akan menjadi mahram bagi dia. Kamu haram menikah dengan dia. Maka boleh saling berhadapan, saling melihat, berkhulwat, itu boleh karena mahram. Itu solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hukum menyusui anak yang sudah dewasa. Hukum menyusui orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Apakah hal itu diperbolehkan? Kemudian, apakah memiliki pengaruh terhadap hukum susuan? Apakah kemudian menyebabkan dan menjadikan mahram dengan ibu yang menyusui dan kerabat-kerabatnya? Hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau kita lihat dari zahir hadis ini, itu menunjukkan bahwasannya hadis ini sebagai dalil bahwa aradu susuan itu muharrim, menjadikan mahram hattal kibar, sampai pun susuan terhadap orang dewasa, susuan terhadap anak-anak yang sudah baligh. Akan tetapi dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang susuan terhadap anak yang sudah baligh, orang-orang yang sudah dewasa. Itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari sisi boleh atau tidak, kemudian dari sisi memiliki pengaruh terhadap hukum susuan atau tidak. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan tentang ikhtilaf, tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah masa susuan. Kapan susuan yang memiliki pengaruh hukum susuan yang menjadikan mahram? Itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan dalam hal ini ada banyak pendapat dengan para ulama. Dan pada waktu itu saya bawakan ada 4 pendapat dengan para ulama, yang keempat pendapat para ulama itu bersandar kepada dalil-dalil. Nah, di antara salah satu pendapat para ulama itu menyatakan bahwa susuan itu menjadikan mahram secara mutlak, walaupun yang disusui itu orang atau anak yang sudah baligh. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Dururul Bahiyah menyatakan bahwa susuan itu akan berpengaruh terhadap hukum susuan dan diperbolehkan terhadap anak yang sudah baligh. Ya. Walau kana dzalihyah, walaupun sudah punya lihyah. Kata beliau, walaupun sudah punya lihyah, walaupun sudah punya jenggot. Nah, di antara dalil mereka adalah hadis ini. Pendapat yang menyatakan bahwa susuan itu akan menjadikan mahram secara mutlak, baik yang disusui itu anak kecil atau orang atau anak yang sudah baligh atau bahkan yang sudah tua. Susuan itu menjadikan mahram, mengharamkan. Di antara dalilnya adalah hadis ini, dan itu di antaranya adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menginginkan ada orang laki-laki yang beliau ingin bertemu dengannya, dan dia masuk ketemu beliau, maka meminta kepada saudari perempuannya untuk menyusuinya. Akan tetapi sebagaimana yang telah saya sampaikan dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, pendapat yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, bahwasannya susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan, susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan yang menjadikan mahram, itu adalah susuan di masa kecil, yaitu di masa 2 tahun, dengan syarat, dengan ketentuan anak itu belum disapih. Itu pendapat jumhur ulama, dengan mengumpulkan, dengan menggabungkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang ada, baik dalil dari atau nas dari ayat Al-Quran maupun dari hadis, bahwa susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan, yang menjadikan mahram, yang menjadikan bolehnya untuk berkhulwat, bolehnya untuk safar bersama, itu adalah susuan di masa susuan, yaitu di masa 2 tahun, sejak lahir sampai 2 tahun, dengan syarat anak itu belum disapih. Lah kemudian bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis ini? Yang Nabi SAW memerintahkan kepada Sahla bintu Suhail, istrinya Abu Hudzaifah, agar menyusui Salim yang hidup tinggal satu rumah dalam keadaan sudah balik, diperintahkan untuk disusui agar supaya menjadi mahram. Bagaimana dengan hadis ini? Apakah hadis ini hadis yang sudah mansuh, yang sudah dihapus sehingga tidak ada hukum yang bisa diambil? Sebagaimana itu pendapat sebagian ulama. Atau hadis itu khusus berlaku untuk Salim saja, tidak berlaku untuk yang lainnya? Nah, ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama. Dan Syekhul Islam, beliau menyatakan, yang penjelasan beliau dan pendapat beliau dinyatakan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin adalah pendapat yang rajih. Beliau menyatakan bahwasannya, kata beliau, hadithu sahlah laisa bimansukh wala makhsus. Hadith sahlah ini bukan hadis yang mansukh, bukan hadis yang dihapus. Hadis itu tetap masih berlaku lafaz dan hukumnya, tidak dimansukh. Walaisa makhsus, dan hadis ini juga bukan dikhususkan, bukan dikhususkan hanya untuk Salim saja. Wala amun fi haqqi kulli ahad, dan hadis ini juga bukan hadis yang umum menjadi haknya setiap orang, siapa saja yang disusui maka akan menjadi mahram. Tidak, tidak dimansuh, tidak pula dikhususkan, tidak pula umum berlaku untuk hak setiap orang, tidak. Ya terus gimana? Dihapus tidak? Hadis ini masih tetap lafaz dan hukumnya masih berlaku. Dikhususkan untuk orang tertentu, yaitu Salim, maulanya Abu Hudzaifah, juga tidak. tidak pula berlaku untuk semua orang. Beliau menyatakan lanjutnya, wa innama huwa rukhsatun lil hajah liman la yastaghni an duhulihi alal mar'ah. Tidak lain, hadis ini adalah merupakan rukhsah. Hadis ini merupakan rukhsah, keringanan. Lil hajah, karena ada keperluan bagi orang yang membutuhkan untuk masuk bertemu dengan wanita. Wa yasyuqqu ihtijabuha anhu, dan berat wanita itu untuk berhijab, dan berat bagi wanita tersebut untuk berhijab, menutup diri, membatasi diri dengan orang laki-laki tersebut. Kahali Salim ma'am ro'ati Abi Hudzaifah, seperti keadaannya Salim bersama istrinya Abu Hudzaifah. Famithlu hadzal kabir idza radha'athu lil hajah asara radha'uhu. Dan anak yang sudah dewasa seperti ini, yang keadaannya sama seperti Salim, apabila disusui oleh seorang wanita karena suatu keperluan, menyusunya dia berpengaruh. Wa amma man adahu fala yu'athir. Dan adapun yang lainnya, maka susuan itu tidak berpengaruh. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dikatakan Syaikh Ibnu Taimin al-qaul rajih fi hadza maqalahu Syekhul Islam. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Jadi hadis Sahlah bintu Suhail ini tidak mansuh, tidak dihapus, masih tetap lafaz dan hukumnya masih tetap ada. Hadis ini juga bukan khusus untuk Salim saja, tetapi juga tidak umum untuk semuanya, tidak. Tetapi hadis ini adalah rukhsah keringanan. Yang namanya rukhsah itu adalah sesuatu yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Sesuatu yang tadinya itu haram menjadi tidak haram karena satu hal. Seperti orang safar di bulan Ramadan, dia wajib puasa, tapi karena safar menjadi tidak wajib puasa. Nah, itu rukhsah, yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Yang tadinya haram karena satu permasalahan, satu tuntutan, satu kejadian menjadi tidak haram. Lah, hadis ini itu rukhsah. Rukhsah karena satu kepentingan, karena satu keperluan. Bagi siapa? Bagi orang yang butuh untuk masuk ketemu dengan wanita. Dan wanita itu sulit, berat untuk berhijab dari orang laki-laki tersebut. Pada asalnya menyusui anak yang sudah balig ini enggak boleh. Hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hukum susuan. Namun karena satu keadaan, satu keperluan, orang laki-laki butuh masuk ketemu wanita, dan bagi wanita itu berat untuk berhijab dari orang laki-laki tersebut. Karena sebab ini ada rukhsah yang turun dari syariat. Ada rukhsah, ada keringanan. Seperti keadaannya Salim bersama istrinya Abu Hudzaifah, Salim dengan istrinya Abu Hudzaifah bukan mahram, tidak memiliki hubungan dari sisi nasab. Kemudian kita perhatikan siapa Salim itu. Salim itu maulanya Abu Hudzaifah, yang tidak memiliki hubungan rahim, tidak ada hubungan nasab dengan Abu Hudzaifah dan istrinya Sahlah. Tetapi Salim ini diangkat sebagai anak. Diangkat sebagai anak, sejak masih anak-anak, sejak kecil diangkat sebagai anak. Kemudian tinggal satu rumah, sudah biasa tinggal satu rumah. Biasa hidup bareng sebagaimana kehidupan keluarga dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua. Kemudian turun ayat menghapus tentang pengangkatan anak. Kemudian susuan itu tidak memiliki pengaruh hukum susuan kecuali menyusu di masa anak-anak. Lah, keadaan seperti ini itu memberatkan kalau seandainya, akan berat kalau seandainya istrinya Abu Hudzaifah harus berhijab, menjaga diri dari Salim sebagaimana menjaga diri dengan ajnabi, orang yang bukan mahram. Sementara tinggal satu rumah, dia tadinya adalah sebagai anak, karena dianggap sebagai anak, seperti anak kandungnya. Keadaan yang memberatkan seperti ini, kemudian turun rukhsah. Lah, bagi siapa saja yang keadaannya seperti Salim, bagi siapa saja yang keadaannya seperti keadaannya Salim bersama istrinya Abu Hudzaifah, maka mendapatkan rukhsah. Mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk bisa disusui oleh wanita yang dibutuhkan untuk bertemu, dan berat untuk wanita itu berhijab dengan orang tersebut, maka boleh untuk disusui agar supaya menjadi mahram yang dengan itu boleh untuk berkhulwat, boleh untuk melihat, dan selanjutnya dari hukum-hukum susuan. Sehingga hadis ini dimansuh, dihapus, tidak. Khusus untuk Salim tidak. Untuk yang lainnya juga yang keadaannya sama seperti Salim. Berlaku untuk semua orang, siapa yang kepengin seperti itu juga tidak. Tetapi bagi hadis ini adalah rukhsah bagi siapa saja yang keadaannya seperti Salim dengan istrinya Abu Hudzaifah. Ada pun yang keadaannya tidak seperti itu, yang keadaannya tidak seperti itu, maka susuan itu tidak berpengaruh dan tidak diperbolehkan untuk menyusu. Dan Syekhul Islam di tempat yang lain beliau menyatakan, idza wujidat halatun selu halati Salim min kulli wajhin thabatal hukmu wa illa fala. Kata beliau, apabila didapati suatu keadaan, apabila didapati suatu keadaan yang keadaan itu sama seperti keadaannya Salim dari semua sisi. Apabila didapati suatu keadaan sama keadaannya dengan keadaannya Salim, yaitu Salim maulanya Abu Hudzaifah dengan istrinya Abu Hudzaifah, sama dari semua sisi, sabatal hukmu, maka hukumnya, maka hukum itu ada, artinya hukum bagi keadaan itu sama seperti hukumnya Salim, itu boleh untuk disusui agar supaya menjadi mahram. Wa illa, jika tidak, jika keadaannya tidak sama, fala, maka tidak ada hukum, tidak ada hukum susuan. Kata Syaikh Ibnu Taimin, wa hadza huwa sahih, dan ini adalah yang sahih. Salim sebagai anak angkat, yang dianggap sebagai anak sama seperti nasab, kemudian itu digugurkan sehingga keadaannya itu sangat sulit kalau harus diharamkan untuk masuk bertemu dengan istrinya Abu Hudzaifah yang tinggal satu rumah, dan itu memberatkan kalau seandainya diharamkan untuk berkhulwat dengan istrinya Abu Hudzaifah. Karena itulah ya, karena hajah syadidah, kebutuhan yang sangat mendesak ya, kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian ada sebab yang menuntut, maka Nabi SAW memberikan rukhsah agar disusui dengan tujuan agar supaya menjadi mahrum. Saya kira jelas tentang kandungan faedah yang ada dalam hadis Sahlah bintu Suhail. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah hukum bahwasannya telah ditetapkan di kalangan mereka para sahabat bahwa susuan untuk anak yang sudah baligh itu la atharallahu, tidak punya pengaruh. Jadi perkara yang sudah ma'ruf, sudah dikenal dan sudah ditetapkan di kalangan para sahabat bahwa susuan untuk anak yang sudah baligh enggak punya pengaruh. Hal itu sudah dikenal dan sudah ditetapkan di kalangan para sahabat. Kemudian apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwa Sahlah bintu Suhail datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan problem yang dihadapi. Di dalam rumah ada anak angkat yang namanya Salim sudah baligh. Ini problem. Kalau seandainya susuan terhadap anak yang sudah baligh ini adalah perkara yang sudah diketahui oleh para sahabat bahwa itu akan memiliki pengaruh, enggak, Sahlah bintu Suhail tidak akan datang kepada Nabi menyampaikan hal itu. Ada problem. Ini Salim tinggal di dalam satu rumah sudah baligh. Kalau seandainya susuan terhadap anak yang sudah baligh itu punya pengaruh, tidak datang kepada Nabi untuk menanyakan hal itu dan minta solusi, tinggal disusui saja selesai. Tapi permasalahannya karena menyusui anak yang sudah baligh itu enggak punya pengaruh, tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Sehingga Sahlah bintu Suhail datang kepada Nabi dan mengadukan permasalahan itu. Nah, kemudian Nabi memberikan solusi dan itu rukhsah, keringanan untuk Salim dan orang-orang yang keadaannya sama seperti itu. Ya. Jadi pada asalnya para sahabat sudah mengetahui bahwa anak yang sudah baligh susuan tidak memiliki pengaruh. Namun karena ada satu kebutuhan yang mendesak sehingga ada rukhsah. Kemudian diantara faedah hadis ini juga yambagi lil mustafti ayadhkura jami'a usafil qadiyah min ajli ayyuh tiyahul mufti ala basiratin. Seyogianya seharusnya orang yang minta fatwa itu menyebutkan semua sifat-sifat permasalahannya. Jadi ketika orang mau minta fatwa itu supaya menyebutkan semua sifat-sifat permasalahannya, dijelaskan, disampaikan secara menyeluruh dan jelas gamblang agar supaya mufti, orang yang memberikan fatwa itu memberikan fatwa ala basiratin, di atas kepastian, di atas ilmu yang jelas, yang pasti. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis yang ke-1159. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang hadis yang berikutnya itu tentang masalah suami ibu yang menyusui dan kerabatnya itu, apakah itu menjadi mahram dengan anak yang disusui atau tidak? Kalau anaknya itu anak perempuan menyusui dengan seorang ibu, apakah dengan suami ibu tersebut, dengan adiknya, kakaknya suami, apakah menjadi mahram atau tidak? Itu dijelaskan di hadis yang berikutnya 1160. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.